Kemudian Ibnu Qudamah berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, babu fi ta'aridid da'awi. Bab di dalam pertentangan dakwah, pertentangan tuntutan. Jadi dalam bab ini semua isinya cuma contoh-contoh saja. Contoh pertentangan tuntutan dan cara penyelesaiannya. Hanya ingin digambarkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah bagaimana cara menyelesaikan kalau ada tuntutan. Ya, dan ini diperlukan ya oleh qadhi. Karena itu yang masuk di qadha itu banyak latihannya. Sering diberi masalah sebelum dia menjadi qadhi. Ya, dan ketika awal kali dia menjadi qadhi, kadang ada pendampingnya dahulu. Masih diperiksa, masih diamati. Dan seterusnya. Baik. Kata beliau rahimahullah, fa in tanaza'a qamisan. Ini contoh yang pertama ya. Fa in tanaza'a qamisan ahaduhuma labisuhu wal akhar akhirun bi kummihi fa huwa li labisihi. Kalau ada dua orang berdebat tentang suatu gamis. Salah satunya memakai gamis itu. Salah satunya dia pegang lengan dari gamis itu. Maka ini gamis diberikan ke siapa? Hah? Kepada orang yang memakainya. Sebab asalnya dia yang apa namanya lebih kuat menunjukkan bahwa pakaian itu miliknya. Dan wa in tanaza'a, ini dia melatih ya seorang qadhi supaya memiliki apa namanya memiliki kejiwaan melihat kondisi, melihat qarinah. So qarinah itu penting bagi seorang qadhi dalam qarinah. Ya, dia punya indikasi. Dari indikasi itu dia memberikan hukum. Nah, ini sering terjadi ya dalam qadha. Karena itu Nabi Sulaiman alaihi salam ketika datang kepadanya dua orang perempuan, semuanya mengaku bahwa ini adalah anaknya. Nabi Sulaiman berkata, kalau begitu anak ini saya akan belah menjadi dua, saya bagi dua antara kalian. Ya. Jelas ya? Maka perempuan yang lebih muda berkata, tidak, semoga Allah merahmatimu. Jangan dibelah anak ini. Ya, biarkan saja dia milik, ikut kepada apa? Perempuan itu. Maka ketika mendengar hal ini, Nabi Sulaiman pun memutuskan bahwa anak ini adalah anak perempuan yang lebih muda. Ya. Sebab ibu biasanya seperti ini. Dia tidak rela apa? Anaknya mati. Ya, kan begitu. Karena itu dia berkorban supaya bagaimana anaknya tetap apa? Tetap hidup. Nah, dari korida inilah Nabi Sulaiman alaihi salam memutuskan bahwa anak itu milik siapa? Milik yang lebih muda. Kemudian kata beliau, wa in tanaza'a dabbatan ahaduhuma raqibuha walahu aw lahu 'alaiha himlun fahiyalah. Kalau dua orang berdebat tentang terhadap kendaraan, salah seorangnya menunggangi kendaraan ini atau apa namanya? Dia punya beban di atasnya. Maka kendaraan itu milik dia. Sebab indikasinya kuat ya, menunjukkan milik dia. Nah, kemudian kata beliau, wa in tanaza'a ardan fiha syajarun aw bina' aw zar'un li ahadihima fahiyalah. Kalau keduanya berdebat tentang tanah, padanya ada pohon, ada bangunan, ada tanaman, ya, milik salah seorang dari keduanya, maka tanah itu milik orang tersebut. Jadi ada tanah. Tanah itu sudah ada pohonnya, ada bangunannya, ada kebunnya. Pohon, bangunan, dan kebun milik salah seorang. Maka dikatakan tanah ini milik orang yang memiliki tanah, pohon, dan kebun itu. Sebab indikasinya kuat. Jelas ya bahwa itu tanahnya. Kalau bukan tanahnya, ngapain dari dulu dia apa? Dia tanami. Ya, dia banguni. Dia sudah rela membanguninya. Itu sudah menunjukkan dia yakin bahwa itu adalah miliknya. Wa in tanaza'a sani'ani fi komisi dukkanin lahuma. Dia kata ada dua orang yang ahli pembuat. Tanaza'a berdebat fi kumashin dukkanin pada sebuah apa namanya dukkan. Ya, pada kimash pakaian yang diberada di toko. Fa'alatu kulli sana'ati li sahibihi. Maka alat setiap pemilik keahlian untuknya. Misalnya ada toko ya. Toko ini berdebat dua orang. Toko ini toko wangi-wangian dan toko jahitan misalnya. Debat antara si penjahit dan si penjual wangi-wangian. Oh ini toko saya, ini toko saya. Maka kalau debat seperti ini, si penjual wangi-wangian diambil alat yang berkaitan dengan profesinya sebagai penjual wangi-wangian. Dan si penjahit diambil alat yang berkaitan dengan profesinya sebagai tukang jahit, sebab indikasinya lebih kuat ke sana. Kemudian kata beliau, wa in tanaza'a zaujani fi kumashil bait falizawji ma yasluhu lirrijal walil mar'ati ma yasluhu linnisa wa ma yasluhu lahuma bainahuma. Kalau dua suami istri bertikai tentang perabot di dalam rumah tangga, harta di dalam apa? Rumah. Maka suami mengambil harta yang layak bagi suami. Dan si istri mengambil harta yang layak bagi apa? Bagi si istri. Ya. Dan selebihnya dibagi dua. Jadi kalau misalnya layak untuk dua-duanya, nanti dibagi dua. Nah, tapi ini semuanya tentunya, ingat ya semua ini, kalau dia hadir depan qadhi, semuanya dia bersumpah ya, kalau sudah dibagi, dia bersumpah bahwa itu miliknya. Sebab ini di posisi apa? Di posisi penuntutan, harus disertai dengan apa? Disertai dengan sumpah. Baik. Jadi Ibnu Qudamah memang tidak sebutkan di sini dengan sumpah. Tapi ini sudah berlalu ya. Semuanya disertai dengan sumpah. Baik. Kemudian kata beliau, وَإِنْ تَنَزَعُوا حَيْطًا مَأْكُودًا بِبِنَائِهَا بِبِنَائِهِمَا أَوْ مَحْلُولًا مِنْهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا. Kalau mereka berdebat pada sebuah hayat, kebun, iya, yang bersambung dengan bangunan mereka, atau berdebat tentang tembok, ada tembok ya, semuanya tembok ini bersambung dengan rumah ya. Jadi anggaplah seperti sekarang ya, ada rumah dua bersambung. Ada tembok tengah antara keduanya. Pemilik rumah di sebelah kanan berkata, ini tembokku. Tetangga samping saya ini, dia cuma numpang saya. Yang di samping berkata, enggak, itu tembok saya. Ya justru itu yang menumpang. Dia yang membangun belakangan misalnya. Mereka berdebat dalam hal ini. Padahal keduanya temboknya di situ bersambung. Au mahlulan minhuma, atau temboknya sama-sama apa? Berpisah. Dua rumah ada tembok di tengah berpisah. Semuanya mengaku punya tembok itu. Maka fahuwa bainahuma. Maka temboknya akan menjadi dibagi dua, menjadi milik mereka. Tapi ini disertai dengan sumpah ya. Semuanya diberikan sumpah. Kemudian kata beliau, wa in kana ma'qudan bimina ahadihima wahdah fahuwa lah. Ya, kalau misalnya tembok ini sudah bersambung dengan bangunan salah seorang dari keduanya, ya maka itu milik dia. Tapi ini disertai dengan sumpah, sebab zahirnya begitu, sudah bersambung dengan tembok orang, ya tidak bersambung dengan rumah dia, zahirnya memang milik orang tersebut. Ya, maka diterima hal tersebut dengan sumpahnya. Kemudian kata beliau, wa in tanaza sahibul ulu was sufli fi saqfil ladhi bainahuma aw tanaza sahibul ardi wan nahr fil ha'it alladhi bainahuma aw tanaza qamisan ahaduhuma akhidan bi kummayhi wa bakihi mal akhar fa huwa bainahuma. Ya, ini ada tiga ya, tiga contoh. Ada dua orang tinggal pada bangunan dua lantai. Orang yang di lantai atas mengatakan bahwa ini apa namanya coran yang di atap ini, atap yang saya injaki ini milik saya. Orang yang di bawah dia katakan, ini atap saya yang saya di atasku, ini milik saya. Jadi dua lantai ya. Ini sekarang dua lantai. Anggaplah atapnya, mereka debat masalah atap ini. Ya. Antara dua lantai ini. Orang yang di lantai atas bilang, ini milik saya. Lantai bawah enggak, ini milik saya. Maka ini dibagi dua, kata Ibnu Qudamah. Dibagi dua. Demikian pula, ya, kalau pemilik tanah atau pemilik hak, ada pemilik tanah dan sungai. Mereka berdebat masalah tembok antara keduanya. Maka kalau berdebat, maka di sini menjadi milik keduanya. Ya, sebab ini pemisah ya, dua-duanya mungkin memilikinya. Atau berdebat tentang satu baju, ya, satunya memegang kedua tangannya dan satunya memegang yang lainnya, maka ini setengah-setengah, maka itu bajunya dibagi menjadi dua. Kemudian kata beliau, in tanaza muslimun wa kafir fi mayyitin yaz'umu kullu wahidin minhuma annahu mat ala dinihi fa in urifa aslu dinihi humila alayhi wa in lam yu'raf aslu dinihi fal mirathu lil muslim. Ya. Kalau misalnya berdebat antara seorang muslim dan kafir tentang mayit yang meninggal. Ada mayit meninggal. Ada dua orang yang menuntut, oh ini keluargaku kata si muslim. Berarti dia muslim mayit ini. Si kafir berkata, tidak, ini dia kafir, ikut saya. Jelas ya? Setiap orang menganggap bahwa ini ikut di atas agamanya. Maka dilihat orang ini, kalau diketahui asal agamanya, kalau diketahui asal agamanya Islam, maka muslim yang berhak. Kalau diketahui asal agamanya misalnya kafir, maka si kafir yang apa? Berhak. Tapi kalau tidak diketahui asal agamanya, siapa yang berhak? Yang berhak adalah si muslim. Sebab itu asal pada fitrah manusia. Asal fitrah manusia adalah apa? Al-Islam. Karena itu diberikan kepada si muslim. Sisa, dia bersumpah saja. Maka, iya, diberikan untuknya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in kanat lahuma bayyinatan fa kadhalik. Kalau misalnya dua-duanya punya bayyinah, demikian pula keadaannya. Kalau misalnya si kafir punya bayyinah, si muslim punya bayyinah, maka asalnya dia adalah muslim, itu asal. Wa in kanat li ahadihima bayyinah hukima lahu biha. Kalau misalnya salah seorang dari keduanya punya bayyinah, nah yang diberikan adalah yang memiliki bayyinah. Sebab bayyinah di sini hujjah yang kuat ya, itu yang jadi pegangan. Baik, masalah yang lain kata beliau, wa in idda'a kullu wahidin minasy syarikaini fil 'abdi anna syarikahu a'taqa nasibahu wa huma musirani ataqa kulluhu wala wala'a lahum 'alaihi. Kalau misalnya ada dua orang bersyirikat dalam seorang budak. Kemudian salah seorang dari syirikat membebaskan bagiannya. Dan dua-duanya orang kelapangan. Maka budak itu seluruhnya dianggap bebas. Dan tidak ada wala terhadap keduanya. Kenapa tidak ada wala terhadap keduanya? Ya sebab ketika A misalnya, ada dua orang yang A dan B. Dia bebaskan budak. A ini orang berkecukupan. B juga berkecukupan. Jadi hukum syariat, kalau si A membebaskan bagiannya, maka hukum syariat si B harus membebaskan juga. Kan begitu? Karena sepanjang keduanya berkecukupan, dia keduanya berarti mampu membebaskan. Ya kalau mampu tidak diketahui ini budak milik siapa? Ya si A atau si B? Kalau memang tidak diketahui sudah, berarti dia bebas, tapi walanya tidak ada yang memilikinya. Tidak ada yang memilikinya. Wa in kana ahaduhuma musiran wal akhar mu'siran ataqa nasibu al musir wahdahu. Ya. Andai kata misalnya ya salah seorang dari keduanya musir, ada yang membebaskan ini orang yang kesusahan dan yang apa namanya yang tidak membebaskan adalah orang yang kelapangan, maka diberikan hukum itu bagi orang yang lapang saja. Sebab asalnya dia mampu membebaskan seluruhnya. Baik. Kemudian wa in kana mu'siraini lam ya'tik minhu syai. Kalau dua-duanya mu'sir, maka tidak ada yang dibebaskan dari budak itu. Ya, selesai sudah ya. Kemudian kata beliau, wa in ishtara ahaduhuma nasiba sahibihi ataqa hina idin wa lam yasri ila bakihi wala wala'a alaihi. Kalau misalnya salah seorang dari keduanya membeli bagian yang lainnya, ya, maka ketika itu menjadi bebas sudah. Tapi pembebasannya tidak berjalan kepada selainnya. Karena itu kepada yang lainnya. Karena itu tidak ada wala padanya. Karena dua-duanya mengaku mu'sir. Mengaku kesulitan. Dan ini tidak akan berjalan hal itu. Sehingga budak ini walanya tidak menjadi milik siapapun. Kemudian berikutnya. Kata beliau, wa in idda'a wahidun minal musiraini annahu a'taqahu tahalafa. Wa kana wala'uhu bainahuma. Tapi kalau setiap dari keduanya sama-sama musir, lapang, semuanya mengaku membebaskan, nah ini beda ya, bukan bersyirikat, tapi sama-sama mengaku membebaskan, semuanya dia aku membebaskan. Maka kalau sama-sama mengaku membebaskan, tahalafa, keduanya saling bersumpah, dan wala'nya milik mereka berdua. Nah, ini selesai masalah ini. Masalah berikutnya, kata beliau, wa in qala rajulun li abdihi, in bari'tu min maradhi hadha fa'anta hur. Wa in qutiltu fa'anta hur. Fadda al-abdu bur'ahu au qatlahu wa ankaratil waratha. Falqawlu qawluhum. Ini kejadian. Ada seorang berkata kepada budaknya, kalau saya sembuh dari sakitku, kamu bebas. Tadi dia katakan, kalau saya meninggal atau kalau saya terbunuh, kamu bebas. Kemudian si budak mengatakan bahwa tuannya sudah bebas waktu itu. Atau dia sudah terbunuh. Tapi ahli waris mengingkari. Maka yang diterima di sini ucapannya siapa? ahli waris. Sebab asalnya harta milik ahli waris. Dan si budak tidak punya bayina yang kuat di sini. Maka dikembalikan kepada asal. Dan diterima ucapan ahli waris. Wa in aqama kullu wahidin minhuma bayina biqawlihi ataqal abdu lianna bayinatahu tashhadu bi ziyadah. Iya. Kalau setiap dari keduanya menegakkan bayina, misalnya si budak punya bayina, warasa juga, ahli waris juga punya bayina. Maka yang diterima yang mana? Yang diterima adalah bayinanya budak. Sebab pada bayina budak ini ada tambahan, yaitu tambahan pembebasan. Karena itu bayinanya si budak yang diterima. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa in mata rajulun wa khallata ibnaini wa abdaini mutasawai al-qima la mala lahu siwahuma faqarra al-ibnani annahu ataqa ahdahuma fi maradi mautihi ataqa minhu thuluthahu illam yujiza itqahu kullahu. Nah, andai kata seorang meninggal, dia tinggalkan dua orang anak, dua orang budak. Dua orang budak ini sama harganya. Tidak ada harta lain lagi kecuali dua budak ini. Ya, dan dua orang anak mengakui bahwa memang betul ayahnya membebaskan salah seorang dari budak ini. Disakit, dia mati. Ya, kalau betul seperti itu diakui oleh dua orang anak, maka 2/3 dari budak bebas. Iya. 2/3 dari budak bebas. Kalau memang dua anak ini tidak membolehkan bebas seluruhnya. Tapi kalau anaknya berkata, oh 2/3 bebas, ya tidak apa-apa, ambil bebas semuanya. Kalau dikatakan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bebas semuanya. Kenapa 2/3 dari budak yang bebas? Karena harta orang ini berapa? 2 orang budak. Berarti 1/3 hartanya itu sama dengan apa? 2/3 budak. Kan begitu? Iya atau tidak? 1 budak dihitung 3/3. Jadi 2 budak berapa? 6/3. Jadi kalau diambil 1/3 dari 6/3, jumlahnya berapa? 2/3. 2/3 yang dibebaskan dari budak. Iya. Kemudian kata beliau, wa in qala ahaduhuma abi a'taqa hadha wa qala al-akhar bal hadha. Ini berselisih ya. Dua orang anak ini berselisih. Anak pertama bilang, ayahku membebaskan budak ini. Yang kedua berkata, tidak, yang dibebaskan budak ini. Ya. Kalau seperti ini keadaannya, maka ataqa thulutsu kullin minhuma. Bebas 1/3 dari keduanya. Jadi budak pertama bebas 1/3, budak kedua bebas 1/3. Iya. Wa kana likulli ibnin sudus alladhi i'tarafa bi'itqihi wa nisful akhar. Dan setiap anak diambil 1/6 dari budak yang dia katakan itu bebas. Jadi A misalnya, dua anak ini. Ada budak A, budak B. Anak pertama bilang, budak A yang bebas, kata ayah. Anak kedua bilang, tidak, yang bebas budak B. Ya, maka budak A bebas 1/3, budak B bebas apa? 1/3. Milik anak pertama yang mana? Dari budak A, si anak hanya memiliki 1/6 saja. Anak kedua memiliki 1/2 dari budak yang pertama. Dan dari budak yang kedua, si anak yang pertama memiliki 1/2 dan si anak yang kedua memiliki 1/6. Jelas ya? Karena itu yang dia bebaskan, maka dia harus mendapatkan 1/6 saja. Kemudian kata beliau, wa in qala tsani abi ataqa ahaduhuma la adri minhuma ukriya bainahuma wa qamatil qur'a maqama ta'yinihi. Ya, kalau misalnya yang kedua berkata, saya tidak tahu yang mana yang dibebaskan oleh ayahku. Ya, dia tidak tahu, maka di pun di antara keduanya. Nah, dan yang mana undian keluar, itulah yang diberikan. Baik, selesai sudah pembahasan tentang ta'arud ad-da'wah. Ini contoh-contoh aja semuanya.